أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Yang kami hormati dan sekaligus kami muliakan Bapak Pimpinan Kodim bersama para staf beliau yang kami hormati serta kami muliakan Ibu Camat serta staf beliau para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tak lupa kami nyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada Bapak Pengurus Masjid dan Imam di Masjid Nurul Huda ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehadiran kita di masjid ini semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita adalah karena adanya ikatan hati kita dengan masjid. Sebab satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan khusus di hari kiamat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah, adalah rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masjid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga kehadiran kita karena adanya ikatan hati ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam sebuah ayat yang menjelaskan hakikat dari sebuah musibah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Sengaja Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada umat manusia bencana itu, yang ternyata kata Allah, ba'dalladhi 'amilu, hanyalah sebahagian dari akibat perbuatan-perbuatan mereka, belum seluruhnya. Sehebat apapun bencana, itu belum seluruh akibat dari dosa manusia. Untuk apa semua itu? La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah besar dari musibah yang Ibu Camat telah menyinggung secara singkat kepada kita. Ada hikmah agar supaya kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, agar supaya kita sadar kita dulunya hanyalah unsur-unsur tanah. Kita dulunya hanyalah dari setetes mani, air yang hina. Kemudian Allah cipta kita fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan terjadinya bencana di sebuah negeri, maka hal ini la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali sadar akan hakikat dirinya, bahwa kita seluruhnya pasti akan kembali kepada pencipta kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengungkap banyak hakikat tentang musibah. Satu, musibah itu bahara, nampak. Walaupun orang tidak pernah nonton TV, pasti akan sampai juga kepada dia akan kengerian dan kedahsyatan musibah. Sebab Allah memang nampakkan untuk bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dimanapun mereka. Hakikat kedua, musibah itu terjadi di seluruh tempat. Fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Jadi kalau ada yang takut terhadap banjir, naik ke gunung, ada musibah longsor di sana. Kalau takut longsor dan angin kencang di sana, lari ke darat, bisa dihantam banjir, tsunami, atau gempa di darat. Dimanapun, kalau Allah sudah tetapkan, terkena musibah, pasti kena. Hakikat ketiga, liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu. Allah ingin rasakan, jadikan umat manusia merasakan, ba'dalladhi 'amilu, sebahagian dari perbuatan mereka. Sebelumnya, hakikat keempat atau ketiga, bima kasabat aydin nas. Semua musibah yang nampak di darat maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Ini sebab yang hakiki. Ini sebab yang sebenarnya. Memang benar terjadinya pergeseran lempeng ini dan lempeng itu, sehingga terjadi gempa. Akibat gerakan bumi ini, lautan bergejolak. Gejolak lautan menimbulkan tsunami. Dengan adanya pergerakan ini, bentuk dan arah, kecepatan dan kekuatan angin berubah, sehingga bisa membentuk kumpulan angin yang menyatu kekuatannya, bisa menghancurkan dan meluluhlantakkan rumah-rumah yang kokoh. Itu hanyalah sebab-sebab yang ditimbulkan oleh sebab yang sebenarnya, bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Bapak Kepala Kodim telah menyimpulkan dua sebab utama yang sangat mendasar. Ada sebab perbuatan tangan manusia yang nampak, pepohonan ditebang, ini langsung berakibat longsor. Nampak ini, pengaruhnya langsung. Membuang sampah di sembarang tempat, got-got tersumbat. Otomatis tidak ada aliran air, akan mengakibatkan banjir. Dan beliau pun mengingatkan sebab maknawi, dan ini yang lebih mendasar. Dosa demi dosa manusia, maksiat demi maksiat manusia, dan sebab inilah yang paling mengerikan. Sebab yang ini banyak orang tidak menyadarinya. Sebab akibatnya secara tidak langsung. Terlalu sering kita mendengar komentar-komentar di TV akan sebuah bencana. Jarang-jarang ada yang menghubungkannya kepada dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh yang sangat hebat dalam menghancurkan. Tujuh yang sangat hebat dalam menghancurkan. Ternyata yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian menyusul as-sihir, sihir. Menyusul membunuh jiwa yang diharamkan, pembunuhan. Nyusul perzinahan, riba, tuduhan-tuduhan palsu, dan seterusnya. Ternyata ketika Nabi alaihi salatu wasalam melalui wahyu menyampaikan perkara yang menghancurkan dengan sangat mengerikan, menyebutkan dosa-dosa yang harus kita akui jamaah, di tempat manapun terjadi bencana besar, maka syirik menempati kedudukan nomor satu di tempat itu. Nampak jelas. Inilah bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Manusia menduakan Tuhannya, membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia akan kembali kepada Allah dan kepada Tuhan yang lain itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah bagi seorang muslim adalah pengingat. La'allahum yarji'un, kata Allah, mengungkap hikmah yang sangat mendasar dari setiap musibah, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menempuh jalan-jalan kebaikan, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Kaum muslimin, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. bagi seorang muslim musibah itu bukan sekedar mengingatkan, tapi juga merupakan sebab-sebab kebaikan. Bagi seorang muslim, musibah itu adalah penggugur dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menegaskan, "Ma yusibu muslim ada asyauka fama fauqaha illa kaffarallahu biha khataya wa huqqat alaihi sayyiatu kama tuhat asyajarah waraqaha." Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, tak seorang muslim pun yang tertimpa ada gangguan, masuk di dalamnya bencana, mulai dari duri ke atas. Coba lihat, gangguan terkecil, duri terus ke atas, sampai mungkin kehancuran rumah, meninggalnya sanak keluarga. Tak ada satupun yang mengganggu seorang muslim kecuali kata Nabi, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya melalui gangguan itu. Dan kecuali pasti, Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya, gugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan pepohonan. Dari sinilah kita bisa memahami hakikat sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Siapapun yang kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Kalau kita pahami secara sekilas kalimat ini, mungkin akan muncul kengerian, bahkan buruk sangka kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebab tegas beliau menyatakan, kalau Allah inginkan kebaikan kepada hamba, Allah timpakan musibah kepadanya. Itu kalau Allah ingin baik, Allah akan timpakan musibah. Ini sulit dipahami kecuali hanyalah bagi orang-orang muslim yang berakal, yang sedikit banyak telah memahami beberapa hikmah dari musibah. Itu tadi diantaranya, ternyata musibah itu untuk menggugurkan dosa kita. Karena baiknya Allah, Allah tidak menginginkan kita berketerusan dalam dosa. Karena baiknya Allah, Allah tidak menginginkan dosa kita dibalas di hari akhirat, tetapi dibalas di dunia. Dalam sebuah hadis, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi yawm al-qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Ini kalau Allah ingin baik sama kita, disegerakan pembalasannya di dunia. Dan jika Allah menginginkan kejelekan kepada kita, Allah tahan dosa kita, dikumpul dan dikumpul, nanti diberi di hari akhirat. Sekecil, serendah, seringan-ringan siksaan di hari akhirat, seperti orang memakai sendal, sepatu yang karena panasnya ubun-ubunnya sampai mendidih. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Tabligh Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, walaupun terhadap musibah. Baik sangkalah di atas ilmu. Yakinlah bahwa di balik musibah itu ada keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah itu ada penghapus-penghapus dosa. Di balik musibah itu ada pendorong bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya pahala sangat ditentukan oleh kekuatan sabar seorang hamba. Karena itulah kedudukan dan kemuliaan hamba ditentukan oleh seberapa hebat dia menerima musibah. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil balaa', idza ahabba Allahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala itu bergandengan, tidak pernah lepas dengan semakin besarnya cobaan. Dan jika Allah telah mencintai sebuah kaum, ini sekarang lafaz cinta, idza ahabballahu qauma, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, kalau hadis sebelumnya idza aradallahu bi'abdihi alkhaira, jika Allah menginginkan kebaikan, kalau sekarang langsung lafaz tegas, jika Allah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menimpakan bala, musibah, cobaan, ujian kepadanya. Itu tanda cinta, jemaah. Itu tanda cinta dari sang penentu takdir, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang menyikapinya, faman radiya, dengan ridha terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka dia dapat yang lebih hebat dari cinta, yaitu ridha. Sebaliknya, kalau Allah sudah ingin cintai dia dalam bentuk dia uji, tapi justru sakit, dia justru marah, keluh kesah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, falahus sakhat, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan maknanya, kalau kita jamaah mendaftar untuk masuk universitas, masuk kerja ke sebuah kantor atau instansi, kemudian berkas kita telah diterima, dari sekian ribu hanya sekian ratus yang diterima, dari sekian ratus yang diterima akan diseleksi lagi sampai akhirnya lahir yang betul-betul pantas melewati ujian. Kalau kita termasuk yang diperkenankan untuk diuji, maka sudah luar biasa. Itu tanda bahwa kita sudah mendapatkan kehormatan. Sehingga sangatlah bodoh kalau orang sudah diterima berkasnya, lolos seleksi, siap ujian, tinggal masuk ke ruangan untuk ujian, dia kemudian berpikir, kurang ajar ini anu ini, kenapa saya diuji ini? Seperti ini keadaan manusia-manusia yang salah dalam melihat musibah dari Tuhannya. Buruk sangka, kenapa saya yang ditimpakan Allah? Saya rajin ke masjid, kenapa bukan si anu yang malas ke masjid saja? Kenapa bukan si anu saja yang suka mabuk-mabukan? Saya ini tidak minum minuman keras, kenapa saya yang justru tertimpa musibah? Sangkaan buruk, jamaah. Kita sudah terpilih untuk naik tingkatan, kenapa justru buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berakibat sudah diangkat menjadi orang yang dicintai, buktinya diberi musibah, untuk ditingkatkan menjadi orang yang mendapatkan lebih hebat dari cinta, yaitu ridha. Tapi buruk sangka, maka yang pantas baginya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Baik sangkalah jamaah kepada Tuhan kita. wala yablimu rabbuka ahada. Tuhan kamu selamanya tidak akan pernah mendzalimi seorang pun. Tidak mungkin Allah mendzalimi seorang pun. Hambalah yang mendzalimi dirinya. Hamba melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang mengakibatkan turunnya musibah. Itu pun musibah adalah bukti baiknya Allah kepada kita. Sudah kita maksiat di hadapan Allah, kemudian Allah tetap memperhatikan kita dalam bentuk menguji, memintakan musibah supaya dosa kita gugur, supaya lahir kesadaran, dan supaya kita naik tingkat menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala kesabaran. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tabligh Akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi musibah adalah kemuliaan yang sangat besar. Nabi telah menegaskan, ma a'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tak ada, kata Nabi, pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran. Ini lain. Musibah itu menggugurkan dosa, memberi kesadaran, mengakibatkan kita mendapatkan kemuliaan. Sabar lain lagi. Ini akibat lain dari musibah. Ini akibat lain dari musibah. Lahirnya kesabaran. Kesabaran jamaah anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tertimpa musibah dan dia tidak sabar. Ketidaksabarannya tidak menutup terhapusnya dosanya. Sebab musibah secara tersendiri untuk seorang muslim sudah merupakan penghapus dosa. Kalau dia bersabar, lebih tinggi lagi kedudukannya. Terhapus dosanya dan dapat pahala sabar. Nabi sudah tegaskan, sabar itu apa? Pemberian yang terbaik, yang terhebat, yang diberi kepada hamba. Hanya jamaah, dalam kesabaran ini dituntut satu hal, ihtisab. Makanya dalam sebuah lafaz hadis, Nabi mempersyaratkan dia ihtisab. Ada beberapa hadis yang menjelaskan siapa yang kedua matanya diambil oleh Allah, siapa yang orang yang paling dia cintai diambil oleh Allah, kemudian dia bersabar dan ihtasaba. Ada tambahan kalimat ihtasaba. Ihtasaba mengharap pahala di balik musibah. Falahul jannah, kata Nabi, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik musibah terdapat penghapusan dosa, pengguguran kesalahan, tertutupnya aib demi aib kita. Di balik musibah ada kekuatan yang akan menyadarkan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah ada kesempatan besar meraih kedudukan yang sangat tinggi, menjadi orang-orang yang bersabar. Di balik musibah ada surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berihtisab, mampu mengharap kebaikan-kebaikan di balik musibah demi musibah. Sebab di antara orang yang tertimpa musibah, dia mampu bersabar. Dia mampu bersabar. Mana buktinya? Mulutnya tetap tenang, langkah-langkahnya tetap terkontrol, tangannya tetap terkontrol. Ketika dia tertimpa musibah, dia tetap tenang, sabar dia. tetapi tidak ihtisab, tidak mengharap pahala di balik musibah. Jadi ada yang lebih hebat dari itu. Harapkan pahala di balik musibah agar supaya kedudukan kita lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan manusia dalam menghadapi musibah ada empat golongan. Golongan pertama, golongan celaka. Golongan celaka. Mereka menghadapi musibah dengan keluh kesah, buruk sangka kepada Allah, dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari mulutnya. Ini yang pertama. Golongan yang kedua, iya, golongan yang berada di atas kewajiban, yaitu apa? Bersabar. Dia mampu menahan hatinya, tidak buruk sangka. Dia mampu menahan mulutnya, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Dia mampu menahan jawarihnya, anggota tubuhnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Dia mampu bersabar menghadapi musibah. Ini wajib. Yang lebih hebat dari itu, jenjang selanjutnya, yaitu ridha terhadap musibah. Iya, ini kesabaran tingkat tinggi, ridha terhadap musibah. Ini disebutkan dalam hadis, "Faman radiya falahu ridha." Maka siapa yang ridha, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sekedar bersabar, tetapi mampu ridha di balik musibah. Di atas jenjang ini masih ada lagi satu, bersyukur di balik musibah. Syukur jamaah tidak akan mungkin mampu diwujudkan kecuali hanya ketika seseorang merasakan nikmat. Ketika seseorang mampu melihat dan merasakan nikmat di balik musibah, di situ muncul syukur. Ini akan lahir ketika hamba diberi kemampuan berpikir yang benar, mampu melihat hikmah demi hikmah dari balik musibah. Ada orang sebelumnya peminum berat, sulit betul minuman keras itu dia tinggalkan. Akhirnya Allah timpakan musibah, terkena penyakit liver parah, masuk rumah sakit. Mulai ada kesadaran sedikit. Setelah dokter menyatakan ini karena kelebihan minuman, parah betul penyakit tabak. Ini akan semakin parah kalau kita tidak hentikan. Mulai muncul kesadaran. Tapi baru sakit pertama sembuh, nah dilanjutkan. Tapi setelah kesehatannya semakin hebat, muncul lagi dorongan, kembali lagi. Tak lama setelah itu Allah masih mau memberikan kebaikan kepada dia, dikasih lagi sakit lebih parah dari sebelumnya. Kesadarannya muncul lagi dan semakin hebat. Yang jelas, kapan diberi sakit dan semakin sakit sehingga memberi kesadaran, maka itu tanda kebaikan jamaah. Dan banyak sekali jamaah, orang-orang yang telah tertimpa musibah meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Ada anak luar biasa, kalau bawa motor nyalip sana sini, Allah takdirkan tabrakan, patah kakinya. Sadar, dengan betul-betul sadar, setelah operasi itu, dia menjadi orang yang paling tertib berlalu lintas. Kapan ini? Setelah dapat musibah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mampu melihat? Orang yang seperti ini akan mengatakan setelah sadar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan saya tabrakan dan hanya patah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan saya terkena penyakit liver. Dan hanya sesaat kemudian bisa sembuh kembali dan tobat, bisa mendatangi masjid. Coba, musibahnya langsung mati. dan tak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Orang yang mampu melihat hal ini justru akan alhamdulillah, ini syukur di balik musibah. Apa yang menimpa kita di daerah ini, di daerah yang lainnya, adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia, dosa demi dosa. Baik sangkilah kepada Allah Subhanahu wa taala di balik musibah yang menimpa kita. Kembalikan kepada diri kita sebelum orang lain. Kenapa Allah timpakan musibah kepada saya? Kenapa? Kembalikan kepada diri kita sebelum orang lain. Ini cara berpikir orang-orang berakal. Cara berpikir orang-orang yang telah diberi hikmah. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدَ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, maka betul-betul telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat besar. Sebelum orang lain, dia lihat dirinya dulu. Dia tidak peduli siapapun dia. Kalau dia mungkin seorang ustaz di daerah yang tertimpa musibah itu, dia bukan pelaku dosa. Tapi kenapa dia juga, rumahnya juga, turut hanyut? Padahal bukan dia, dia tidak, bukan pelaku syirik, bukan pelaku dosa. Kenapa tertimpa pula? Tetap jamaah, kembalikan kepada diri kita. Mungkin kita sebagai seorang ustaz berceramah hanya sekedar mencari amplop, akhirnya tidak melahirkan berkah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Mungkin kita sebagai seorang ustaz justru menyampaikan kepada masyarakat sesuatu yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Kita sebagai seorang ustaz harusnya menjelaskan bahwa dosa ini adalah sebab musibah, tapi kita justru diam. Ini juga dosa. Allah menjamin, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Tidak akan pernah Tuhan kamu membinasakan sebuah negeri karena kezalimannya, syirik dalam berbagai bentuknya, pembunuhan, kezaliman dalam berbagai bentuknya. Allah tidak akan binasakan sebuah negeri karena kezalimannya selama ahluha muslihun, penduduk negeri itu terus melakukan perbaikan. Ada orang yang terus menerus melakukan perbaikan, mengingatkan masyarakat kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini sebab-sebab datangnya kebaikan. Yang penguasa melihat diri, kenapa daerah saya yang tertimpa? Jangan kembalikan dulu kepada rakyat sebelum mengembalikan kepada diri kita. Ada kesalahan saya. Apa sebabnya? Apa dosa saya? Pasti tidak mungkin lepas dari perbuatan tangan-tangan manusia. Dan saya satu dari manusia yang ada di daerah ini. Berpikir kepada diri kita. Rakyat melihat musibah, kembalikan kepada diri dulu. Jangan seperti kebanyakan rakyat, penguasa dan penguasa saja yang menjadi sebab utama. Pokoknya ada bencana, ini kesalahan penguasa. Ada bencana, ini kesalahan penguasa. Sebagaimana kebanyakan ustaz juga berpikir seperti ini. Ada bencana, ini kesalahan penguasa. Padahal betapa banyak bencana, justru kesalahan sang ustaz. Rakyat kembalikan kepada dirinya. Kenapa? Apa salah saya? Ini akan melahirkan fikiran kejernihan hati, sehingga mampu melihat saya bersalah di sini. Saya tidak mentaati penguasa saya dalam kebaikan. Saya bersalah di sini. Saya jauh dari Tuhan saya. Saya bersalah di sini. Saya bersalah di sini. sehingga lahirlah kebaikan demi kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama, kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada fitrah kita adalah jalan keluar dari musibah, musibah apapun. Apakah musibah berupa bencana alam atau musibah berupa banyaknya KKN di pemerintahan, musibah dalam bentuk rusaknya perekonomian, musibah dalam bentuk terkoyaknya keamanan, musibah dalam bentuk rusaknya sistem pendidikan, musibah dalam bentuk kacaunya perpolitikan, musibah dalam bentuk apapun juga, jalan keluarnya adalah kembali kita kepada petunjuk Tuhan kita. Sebab yang menentukan turunnya musibah hanyalah Dia, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanyalah Dia. Saya pernah sampai sekarang, permasalahan Bank Senturi misalnya, ini dibahas. Tahun lalu saya pernah ikuti dialognya, luar biasa, semua ahli berbicara, mencari jalan keluarnya, menemukan ini, menentukan ini. Semuanya orang-orang yang dalam bidangnya adalah profesor, berbicara dengan kehebatan luar biasa, berbicara dalam bidangnya. Tetapi tak ada satupun yang saya dengar yang mempermasalahkan sebab utama adanya bencana dalam hal ini adalah riba. Semua yang berbicara, yang mengkritik, yang dikritik, yang mencari dan yang dicari, semuanya membolehkan dan menghalalkan riba. Padahal ini sumber bencana. Ini sumber bencana. Coba berpikir bagaimana supaya tidak ada riba. Coba berpikir gimana supaya tidak ada riba. Iya, riba. Riba istilah dalam Quran. Setan, jin dan manusia merubah kalimat-kalimat ini supaya indah, dijadikan bunga. Kalau di Arab dia tidak bilang juga riba. Arab dia katakan ziyadah atau fadl, keutamaan, kelebihan. Tapi sama, bunga juga. Ini kalimat-kalimat Tuhan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah datang dan terus datang. Gunung Merapi di Jogja, keadaannya sangat mengerikan. Betapa banyak sudah korban di situ. Tapi pernahkah kita berubah dalam cara menangani bencana yang ada di sana? Tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Apa caranya? Menyembelih untuk penghuni Gunung Merapi. Justru melakukan kesyirikan yang merupakan sebab bencana terbesar. Apa kata Nabi ketika menjelaskan bencana yang paling mengerikan? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi tujuh yang paling menghancurkan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana ini jamaah bukan hanya menghancurkan dunia kita, alam barzakh kita akan lebih mengerikan. Dan jangan tanyakan kehancuran dan kengerian, kerugian dan kehinaan di negeri akhirat nantinya. Kalau ada bencana yang hanya menghancurkan dunia kita, maka untuk seorang muslim itu adalah penggugur dosa. Tetapi ketika ada bencana menghancurkan dunia, alam barsa dan sekaligus akhirat kita, maka inilah bencana yang merupakan maha bencana. Syirik, sihir, zina, minuman-minuman keras, riba, dan berbagai kengerian-kengerian lainnya. muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama adalah jalan keluar dari musibah. Ada musibah dalam bentuk kita dikuasai oleh musuh, sehingga tidak punya kekuatan. Sebabnya ternyata adalah dosa dan maksiat pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum bizzara wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan musibah yang sangat mengerikan. Jika kalian sudah berjual beli dengan cara al-'ainah, ini bentuk dari bentuk-bentuk riba. Modelnya dia membeli mobil cicil harganya 100 juta. Dia bayar uang muka 5 juta. Kemudian dia tawarkan lagi sama pemilik mobil itu, "Ambil mi lagi ni mobil 70 juta tapi kontak." Iya, dia dapat 70 juta tapi harus mencicil 100 juta. Sepemilik mobil senang, cicilannya 100 juta dapat, iya, kembali mobilnya dia untung 30 juta. Iya. Ini penjualan dalam bentuk riba, namanya al-'ainah. Kata Nabi, jika kalian sudah berjual beli dengan cara inah, kemudian waraditum bizzara, keridaan kalian, ridonya kalian hanyalah pada tanaman, kebun. Maksudnya, hati kalian hanyalah berpikir untuk hidup di dunia, lupa akan negeri akhirat. Ditambah yang ketiga, wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi. Ini maknanya cara hidup dan beragama kalian adalah cara hidup orang ikut-ikutan. Orang bilang begitu? Iya. Orang melakukan itu? Iya. Dia tidak mau berpikir, apakah ini datang dari Allah, datang dari Rasulnya, ada ayatnya, ada hadisnya? Dia tidak berpikir dari mana sumbernya. Dia hanya ikut-ikutan cara dia hidup dan beragama. Ini sudah tiga. Ditambah musibah keempat, wa taraktumul jihad, kalian sudah meninggalkan jihad dalam makna yang luas, bersungguh-sungguh dalam beragama, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam sholat, bersungguh-sungguh sampai berjihad di jalan Allah, kalian sudah tinggalkan. Maka kata Nabi, pasti Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Kaum muslimin akan dihinakan. Kaum muslimin akan dihinakan. Tidak mungkin punya kekuatan marah, kekuatan ini. Tetapi hakikat percaturan dunia, di mana suara Islam? Dikuasai oleh musuh-musuh. Negara kita, negara-negara, banyak negara-negara, tidak bisa. Satu negara kecil Israel, tidak bisa dituntaskan oleh banyaknya negara kaum muslimin. Hanya mampu melihat penghancuran, pembinasaan kaum muslimin di Palestina. Akibatnya apa? Ini akibat dari apa? Akibat dari apa yang disebutkan tadi. Yang terjadi di negeri kita pun demikian. Indonesia adalah negeri yang jumlah muslimnya paling banyak di dunia. Tapi mampukah kaum muslimin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang terhebat di Indonesia? Tidak bisa. Tidak punya kekuatan. Masalahnya tadi, perkara-perkara tadi. Tidak usah yang seperti itu. Kita lemah. Datang sholat ke masjid saja Padahal daerah, anggaplah jenis Ponto misalnya ini, iya, ini luar biasa ini. Siapa orang Kristen di sini? Kalaupun ada, hanya dihitung jari. Tetapi kaum muslimin mau datang ke masjid itu, itu seperti tertekan. Sulit sekali melewati orang-orang untuk ke masjid. Itu akibat dari penguasaan. Kita rendah jamaah. Kita direndahkan akibat sebab-sebab tadi. Kata Nabi, Allah tidak akan cabut hal ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama. Penguasa kembali kepada Quran dan Sunnah. Ustaz-ustaz kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan asal ceramah. Sampaikan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Para aparat kembali kepada Quran dan Sunnah. Para pedagang, pengusaha kembali kepada Quran dan Sunnah. Masyarakat kembali kepada Quran dan Sunnah. Semuanya harus menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Sebagai pengikut Muhammad SAW. Sebagai kaum muslimin. Kesatuan inilah kesatuan yang tiada tandingannya. Kesatuan ini terus menyatu di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ini kesatuan ini. Kesatuan di atas akidah. Satu-satunya yang kita sembah hanyalah Allah. Satu-satunya yang kita ikuti hanyalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Satu-satunya pedoman kita Quran dan Sunnah. Setiap kita berfikir sesuai dengan metode ini, maka jamaah akan lahir kebaikan, kebaikan, ketenangan demi ketenangan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ada satu ayat yang sangat hebat menjelaskan hakikat dari keamanan itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan keamanan. Siapa yang Allah beri keamanan, pasti aman. Dan ada satu ayat singkat menjelaskan hakikat keamanan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu. Ini aman. Wahum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang telah beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka inilah yang pasti akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk. Al-amnu pakai alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab dalam konteks ini bermakna istighraq, menenggelamkan segala makna aman. Aman di dunia, aman di alam barzah, sebab di alam barzah ada siksaan sebelum siksaan di hari akhirat, dan aman di akhirat. Allah jamin. Al-amnu di sini melingkup semua aman. Aman dan betul-betul aman. Di dunia dia akan tinggalkan kehidupan dunia sebagai orang-orang yang yakin aman. Masuk ke alam barzah, selamat dari siksaan kubur, dapat kenikmatan akhirat, aman. Masuk negeri akhirat, akan menempati kedudukan-kedudukan hebat di akhirat. Aman dia. Ditambah lagi wahum muhtadun, mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk. Petunjuk di dunia. Dia tidak akan bingung, dia tidak akan goncang menghadapi bencana, menghadapi gejolak. Dia tetap di atas petunjuk. Di alam barzah, dia beri petunjuk. Dia diberi petunjuk, mampu menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan di negeri akhirat, dia diberi petunjuk untuk mengenal Tuhannya. Dia diberi petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Dia tahu jalan mana menuju surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya menuntut dua syarat. Satu, beriman. Yang kedua, jangan campurkan keimanan kita dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, sahabat Nabi langsung tergoncang. Beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Sementara mereka memahami kezaliman di sini juga kezaliman hamba terhadap dirinya. Ketika kita misalnya sudah kelaparan, terus membiarkan diri kita lapar terus sampai muncul mah, itu menzalimi diri namanya. Para sahabat berpikir harus selamat dari kezaliman, sementara mereka tahu tidak mungkin ada yang bisa selamat dari kezaliman ini, pasti terjatuh. Makanya berat bagi mereka. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami ini yang tidak akan mendzalimi dirinya? Sementara syarat ayat ini nanti aman, betul-betul aman, dapat petunjuk betul-betul hebat kalau beriman dan keimanannya tidak tercampur dengan kezaliman. Maka apa kata Nabi SAW? Laisa kama ta'anun. Kezaliman yang dimaksud di sini bukan sebagaimana yang kalian maksudkan. Innama huwa syirk. Alam tasma'u qawla al-abdi salih. Inna syirka la zulmun azim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang soleh, Luqmanul Hakim, ketika memberi wasiat kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang dimaksud. Berarti mau dapatkan keamanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat hanya kepadanya, puasa hanya untuknya, zakat hanya untuknya, haji untuknya, puasa untuknya, segala kegiatan ibadah kita di masjid, di kantor, di pasar, dimanapun, selama itu kebaikan adalah ibadah. Peruntungkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, jangan campuri dia dengan kesyirikan. Ternyata ketemu dengan hadits Nabi, jauhi penghancur yang paling menghancurkan. Yang pertama apa? Syirik. Yang pertama adalah syirik. Yang ternyata sebab keamanan yang paling hebat adalah selamatnya hamba dari kesyirikan. Mari jamaah, kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita mengakui, mengangkat ada yang bisa disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah. Nyatakan keikhlasan dengan sejujur-jujurnya. Selamatkan diri dari kesyirikan dengan sehebat-hebatnya. Inilah makna dari ucapan keislaman kita, la ilaha illallah. Dan disinilah kekuatan seorang muslim. Kembali kepada agama, awalnya harus kembali kepada la ilaha illallah ini. Inilah kalimatul ikhlas. Inilah kalimatul tauhid. Inilah kalimatul Islam. Dan inilah pembebas kita dari kesyirikan. Siapa yang menerima la ilaha illallah, selamat dari kesyirikan. Tapi harus jujur dalam menerimanya. La ilaha, ini kalimat menolak. La ilaha, tidak ada betul ilah yang disembah, dibesarkan, diagungkan, yang diserahkan padanya ibadah, illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah jamaah dalam menerima kalimat ini. Kalimat ini jamaah, bersama dengan syahadat yang kedua, adalah penggugur dosa berapapun besarnya. Penggugur dosa berapapun besarnya. Musibah demi musibah yang melimpa adalah sebab karena dosa. Karena itu kita harus kembali ke jalan Allah. Jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan syahadat kita. Murnikan agama kita dengan mengukuhkan dasar agama kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pernah Nabi menjelaskan akan kejadian di hari akhirat, israhu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, akan diteriaki seorang lelaki dari umatku pada hari kiamat, dari umat Muhammad. Enggak tahu umat yang mana. Mungkin ada di antara kita. Yang jelas umat Muhammad alaihi salatu wassalam akan diteriaki di hari kiamat. Untuk apa? Diperlihatkan dosa-dosanya. Didatangkan dosanya. Bukankah ini dosa-dosamu? Ternyata dosa yang didatangkan itu 99 sijillah. 99 lembar sijillah. Satu sijillah, kata Nabi, maddal basar, luasnya sejauh mata memandang. Tidak ada pabrik di dunia yang bisa membuat kertas seperti itu. Tapi di akhirat, perkara yang sangat pasti. Ada lembaran dosa, satu lembar luasnya sejauh mata memandang. Semuanya berisi, seluruh lembaran ini berisi catatan dosa, dan dia punya 99 lembar seperti itu. Bukankah ini dosa-dosamu? Dia hanya mampu menjawab, bala ya Rabbi, betul ya Allah, itu adalah dosaku. Kemudian Allah tanya, apakah kamu punya amalan? Dia hanya mampu mengatakan, tidak ada ya Allah. Hanya Allah menegaskan, fa innakal yawma la tudzlam, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Ternyata ada atas catatan kebaikannya, walaupun dia sendiri tidak mengakuinya sudah. Didatangkan catatan kebaikan itu yang hanya berupa bitaqah, kartu kecil. Di situ tercumis amalannya. Kembali dia berkomentar, untuk apa yang seperti itu? Tapi Allah kembali tegaskan, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya, timbangan tetap harus ditegakkan. Dinaikkanlah 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembar luasnya sejauh mata memandang. Kemudian kartu kecil ini dinaikkan kepada neraca yang satunya. Apa yang terjadi? Fatashatis sijil wa taqulatil bitaqa. 99 lembar ini terbang ke atas. Dan ternyata kartu ini sangat berat. Kalau kita hubungkan dengan surah Al-Qari'ah, fa amman thaqulat mawazinu, adapun mereka-mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat, fa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka pasti akan berada dalam kehidupan yang dia ridho, puas di dalamnya. Berarti dengan catatan, dengan amalan yang hanya tercatat dalam kartu kecil ini, selamat dia dari belenggu dosa, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang terdapat di dalamnya? Di dalamnya tertulis amalan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan Allah sudah memberi ini kepada kita jemaah. Kita sudah dapat ini. Tinggal luruskan. Sebab tidak ada jaminan malakul maut datang menjemput kita dan masih ada di dalam diri kita. Tidak ada jaminan. Harus kita luruskan. Harus kita pertahankan. Harus kita kokohkan. Apalagi ada orang yang bersyahadat, ternyata belum diakui syahadatnya. Di zaman Nabi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Orang munafik berada pada neraka paling bawah. Padahal orang munafik bersyahadat langsung di hadapannya Nabi. Salat di belakang Nabi. Bahkan orang munafik ikut berperang bersama Nabi menghadapi orang-orang kafir. Kadang mereka ikut berperang. Tapi kenapa berada pada neraka paling bawah? Di dalamnya tidak ada keyakinan terhadap la ilaha illallah. Karena itu Nabi persyaratkan, ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah shidqan min qalbi illa haramahu Allahu alaihi an-nar. Nabi persyaratkan, siapapun yang menyatakan la ilaha illallah dan bahwa saya adalah utusan Allah dalam keadaan betul-betul jujur dari dalam hatinya. Jujur dari dalam hatinya pernyataan ini, maka apa? Pasti kata Nabi, Allah haramkan baginya neraka. Syaratnya adalah jujur. Kalau mulut kita la ilaha illallah, maka di dalam pun harus la ilaha illallah. Dan perbuatan keseharian pun harus la ilaha illallah. La ilaha illallah jamaah adalah kalimat yang merupakan kekuatan segala kekuatan. Kekuatan segala kekuatan. Ini la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika akan meninggal berwasiat kepada anaknya. Ini bukan anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, itu anak saat turunnya bencana. Anak ini tergilas juga oleh bencana sebab tidak mau mengikuti bapaknya. Tapi ini anak yang soleh. Saat Nabi Nuh akan meninggal, beliau berwasiat kepada anaknya. Lihat wasiat pertama yang akan kita sampaikan. Kata Nabi Nuh, amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kepada engkau untuk berla ilaha illallah. Sebab semua Nabi dan Rasul Allah mengajarkan inti agama ini. Kenapa kata Nabi Nuh, "Lau anna samawati saba wal aradina saba wudi'at fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa la rajahat bihinna la ilaha illallah"? Karena seandainya 7 langit dan 7 bumi ini diletakkan pada sebuah neraca, kemudian la ilaha illallah pada neraca yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Jangan pernah ragu ini. Bobotnya pasti sangat hebat. Nabi Nuh lanjutkan, "Lau anna samawati saba wal aradina saba kullu halqatan mubhama laqasamat hunna la ilaha illallah." Kalau seandainya 7 langit ini dan 7 bumi ini terikat seperti gelang yang sangat kuat, kekuatan langit 7, kekuatan bumi yang 7 terikat menyatu dalam satu ikatan, maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Ini benar jamaah. La ilaha illallah sangat berat dan la ilaha illallah sangat kuat. Solat dasarnya la ilaha illallah. Kita solat, kita puasa, kita zakat harus dasarnya ini. Karena kita telah menolak semua yang disembah selain Allah, dan karena kita menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, sehingga solat kita, puasa kita, ceramah kita, dengarkan ceramah, sedekah atau menerima sedekah, mengaji, mengajar mengaji, sebagai apapun kegiatan ibadah kita, dasari di atas la ilaha illallah, bahwa hanya Allah semata yang kita sembah, kita maksudkan, kita harapkan, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah adalah kalimat penghancur kesyirikan. Dari la ilaha gugur semua disembah selain Allah. Siapapun yang disembah selain Allah, gugurkan dengan la ilaha. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kita jadi orang komunis. Sebab orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga kalau la ilaha saja, berarti tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan, menolak saja, mengingkari saja. Dan jangan hanya menetapkan saja, illallah, illallah, yang saya sembah adalah Allah, yang saya sembah adalah Allah, kemudian tidak mau menolak yang lainnya selain Allah. Yang ini kemusyrikan. Sebab orang musyrik menyembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Seorang muslim, la ilaha dan illallah, menyatu dalam diri, dalam ucapan, dalam perbuatannya. Dia tolak semua disembah selain Allah, dan dia tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah, setelah kita menerima la ilaha illallah, sang penyelamat yang sangat hebat ini, maka murnikan ibadah kita hanya kepadanya. Jangan lagi ada kuburan yang dibesarkan selain Allah, ada pepohonan yang dikeramatkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu, benda-benda, sesuatu yang kita pakai, yang kita besarkan, kita agungkan, bisa dengan anggapan kita bahwa bisa menyelamatkan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi jamaah. Setelah kita menerima la ilaha illallah, inilah penyelamat yang paling hebat. Coba cermati satu peristiwa ini. Fa'idha rakibu fil fulk. Allah menjelaskan keadaan orang musyrik. Tak kala mereka berada di atas perahu. Ayat yang lain menjelaskan, wa ghasyahum maujun kadzulal. Mereka dinaungi oleh gelombang seperti awan. Ini kala tsunami. Gelombang yang menaungi perahu ini seperti awan. Hebatnya. Apa yang dilakukan orang yang di atas perahu? Orang yang di atas perahu adalah orang-orang musyrik. Ternyata jamaah, orang musyrik dalam kondisi gawat seperti ini, mereka melakukan apa? Da'awullaha, berdoa kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan betul-betul mengikhlaskan permintaan, permohonan hanya kepada Allah. Tidak ada lagi selain Allah. Dia tinggalkan semua disembah selain Allah. Allah tahu mereka musyrik. Tetapi masalahnya, mereka mampu mengkondisikan diri di atas la ilaha illallah, di atas nilai keikhlasan dalam kondisi gawat, dan kondisi ini adalah kondisi penyelamat. Akibatnya apa? Allah selamatkan. Hanya dasar orang musyrik, falamma najahum ilal bar idahum musyrikun. Takala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Seorang muslim jamaah mukhlishina lahuddin dalam semua keadaan. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang musyrik. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bukan Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika meninggalkan kaumnya, kaumnya tidak mau mengikuti dakwah. Nabi Yunus sudah marah sama kaumnya, ditinggalkan kaumnya. Hanya Nabi Yunus tetap salah, belum disuruh tinggalkan kaumnya, dia sudah tinggalkan kaumnya, naik ke atas perahu untuk menyeberangi lautan, ombak besar. Lakukan musyawarah, ditetapkan harus ada yang dilempar ke laut. Barang-barang sudah selesai, tinggal orang, tetap membahayakan semuanya. Orang yang harus dikurangi. Dilakukan undian. Ini undian yang tak ada seorang pun mau naik undian di sini. Iya. Sebab siapa yang naik, dia yang dilempar. Beda undian arisan lainnya. Ternyata Nabi Nuh naik undiannya, harus dilempar masuk. Masuklah dalam kegelapan, tertelan oleh ikan yang sangat besar. Dalam kegelapan perut, selimuti daging, diselimuti oleh lautan yang gelap, ditambah lagi kegelapan malam. Beliau dalam kegelapan demi kegelapan. Dengan apa Allah selamatkan beliau? Allah selamatkan beliau dengan kondisi keikhlasan. Nabi Nuh, sang Nabi yang sangat hebat, sangat memahami kondisi keikhlasan ini. Beliau langsung kondisikan dirinya dalam kondisi keikhlasan. Doa beliau saat itu, kata Nabi, siapa yang membaca doa ini dalam kondisi gawat bagaimanapun, kecuali pasti Allah selamatkan. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Saya sucikan Engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya dari berbagai sekutu sembahan selainmu. Sungguh saya akui ya Allah bahwa saya termasuk orang-orang yang telah mendzalimi diri. Ternyata kondisi keikhlasan yang beliau mampu wujudkan, akhirnya Allah selamatkan. Satu lagi peristiwa, dan ini lebih hebat. Fir'aun ketika sudah berada di lautan yang terbelah, Nabi Musa bersama kaumnya telah selamat, tinggal Fir'aun bersama pengikutnya. Allah tutup kembali lautan. Fir'aun dan para pengikutnya mengalami saat-saat sakaratul maut. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat tidak diterima taubat. Tetapi dalam Al-Quran Allah jelaskan ucapan terakhir Fir'aun. Saya beriman kepada Tuhan Musa. Saya yakin bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Tuhannya Nabi Musa. Diakui la ilaha illallah. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asayta qabl. Baru sekarang, di saat pintu taubat sudah tertutup, sebelumnya kamu telah maksiat. Hanya jamaah, dasar la ilaha illallah itu sang penyelamat tiada tanding. Tetap jasadnya Fir'aun diselamatkan. Kalau orangnya tidak mungkin diselamatkan dari siksaan neraka. Tidak bisa. Sebab apa? Dia taubat saat tertutup pintu taubat. Dia menyatakan la ilaha illallah saat tertutup. Tetapi la ilaha illallah memang sang penyelamat, jasadnya diselamatkan. Coba lihat jamaah. Karena itu jangan pernah ragu. Keselamatan itu dengan kembali kepada la ilaha illallah, kembali kepada agama, kembali kepada sumbernya dulu, la ilaha illallah, kembali kepada keikhlasan, dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena itu jamaah, luruskan akidah kita, murnikan paham kita, nyatakan prinsip kita bahwa yang kita sembah hanyalah Allah, yang kita harapkan hanyalah Allah, yang kita takuti hanyalah Allah, yang kita ridai hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan pertolongannya, bantuannya, keselamatannya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita serahkan segala hidup mati kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkanlah doa ini, jangan hanya menjadi hafalan anak-anak kita. Inna salati, sungguh salatku mewakili penghambaan badan. Wa nusuki, sembelihanku mewakili penghambaan harta. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah pencipta alam semesta. La syarikalah, tak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, hanya dengan ini saya diperintah dan sayalah yang pertama-tama menyatakan keislaman. Berarti ucapan ini adalah ucapan keislaman. Mari jamaah, jujurlah, semua penghambaan badan, semua penghambaan harta, lahiriah dan batiniah kita, sebagai apapun kita, kita serahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Jadilah hamba Allah, jadilah pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam, jadilah kaum muslimin. Saya tutup ceramah ini dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah akan satu hal yang setiap kita pasti akan melewatinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dimanapun kita, di saat apapun, kalau kematian telah tiba, maka kita harus kembali kepada Tuhan kita. Allah telah mengancam, wala tamutun illa wa antum muslimun. Allah sudah ancam, tiyako coba-coba mati, jangan coba-coba meninggal. Tiyako coba-coba mati, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyako coba-coba mati, illa, kecuali, antum muslimun, kalian hanya sebagai seorang muslim. Muslimun jamaah, kata sifat. Selain itu terancam, Allah ancam, meninggal bukan muslimun pasti celaka. Dan muslimun jamaah kata sifat, bukan muslimun kalau hanya mengucapkan sementara dia tidak yakini. Bukan muslimun kalau dia ucapkan katanya dia yakini sementara dia tidak amalkan. Muslimun kalau mulutnya muslim, hatinya muslim, perbuatannya muslim. Muslimun kalau mulutnya menyatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan di dalam tertanam kalimat ini dan dilaksanakan, dia hidup sebagai orang yang bersyahadat. Muslimun jamaah, bukan hanya badannya yang berdiri di hadapan Allah rukuk dan sujud, tapi hatinya pun berdiri rukuk dan sujud di hadapan Allah. Kemudian keluar, di luar dia berperilaku sebagai orang-orang yang berdiri membesarkan Allah, rukuk dan sujud di hadapan Allah. Inilah muslimun. Demikian zakat kita, puasa kita, dan semua ibadah kita jamaah. Mari jamaah, kita kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum malakul maut datang menjemput kita, sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafani, sebelum kita disolati, sebelum mayat kita diangkat dan dimasukkan ke hanya liang lahat, sebelum orang-orang menutup jasad kita dengan tanah dan debu, sebelum semua itu terjadi, bersiaplah dengan nilai-nilai Islam. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berlomba, mari kita berpacu sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing untuk membuktikan bahwa saya adalah hamba Allah, saya adalah pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam, dan saya adalah seorang muslim. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesabaran kepada kita, dan terkhusus kepada saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat bencana, supaya bisa mengambil pelajaran, bisa bersabar, bisa mengharapkan pahala di balik musibah itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang diberi hikmah, mampu melihat hikmah di balik musibah untuk segera berpacu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya orang-orang yang bisa istiqamah di jalan kebaikan ini sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka antas sami'ul alim. Allahumma rzuqna al-islam waj'alna muslimin wa amitna ala dhalik innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami meminta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang baik datang hanya dari Allah. Adapun yang kurang berkenan, kesalahan, maka itu semata datang dari diri kami yang tidak lepas dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.